Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan beberapa cacat yang bisa menyebabkan dibatalkannya sebuah akad perkawinan. Dan alhamdulillah untuk kajian kita pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah mahar atau sodak atau mas kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun, wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah, dan disunnahkan untuk menyebutkan mas kawin ketika akad nikah. Fa illam yusamma sahhal aqdu, jika mahar tidak disebutkan maka sahlah akad tersebut. Wa wajabal mahru al misli bi salasati asya, dan mahar misil itu wajib untuk dibayar karena ada tiga hal. Ayyafridahul hakimu, yang pertama mahar tersebut telah ditentukan oleh hakim. Au yafridahu zaujani, atau ditentukan oleh kedua mempelai. Au yadkhul bihima, au yadkhul biha, atau seorang suami telah kumpul dengan istrinya. Fayajibu maharul misli, maka wajiblah untuk membayar mahar misil. Ini adalah matan Abi Suja yang akan menjadi kajian kita untuk malam hari ini, yaitu kita akan membahas secara mendetail mengenai masalah mahar atau mas kawin, atau dalam bahasa Arab disebut sodak. Sodak, nah, yaitu harta yang wajib dibayar oleh seorang laki-laki kepada istrinya karena sebab akad nikah. Ini adalah takrif atau definisi daripada mahar atau sodak, yaitu harta baik berupa uang atau berupa yang lainnya yang wajib dibayar oleh seorang laki-laki kepada istrinya sebab adanya akad nikah. Sodak ini kenapa dinamakan sodak? Karena sodak ini adalah tanda daripada keseriusan, ya, tanda daripada keseriusan seorang laki-laki untuk mempersunting atau untuk menikahi seorang perempuan. Dari kata-kata sidku, jujur atau benar, maka dikatakan sodak. Maka untuk mengungkapkan kebenaran atau kejujuran seorang laki-laki dalam menikahi seorang perempuan. Mahar atau sodak ini mempunyai beberapa hukum yang akan kita terangkan. Hukum yang pertama adalah, apa sih hukum daripada membayar sodak ini atau membayar mahar ini? Hukum membayar mahar adalah wajib. Jadi wajib bagi seorang suami untuk membayar mahar atau mas kawin setelah sempurnanya akad nikah. Baik mahar tersebut atau mas kawin tersebut disebutkan dalam akad nikah, disebutkan berapa jumlah besarnya, seperti misalnya 1 juta atau 2 juta, atau tidak disebutkan. Bahkan seandainya suami istri sepakat untuk menggugurkan mahar ini atau mas kawin ini, maka kesepakatan ini batal dan mahar tetap harus dibayar memakai mahar misil. Adapun dalil wajibnya membayar mahar atau membayar mas kawin ini adalah bisa kita lihat dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa atun nisa'a soduqatihinna nihlah, yang artinya, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Soduqatihin nihlah. Jadi, wa atun nisa, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan atau keikhlasan. Juga dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah, yang artinya, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, istri-istri kamu, fa'atuhunna ujurahunna faridah, maka berikanlah kepada mereka mas kawin sebagai kewajiban atas kamu. Ini berarti mahar ini adalah merupakan kewajiban. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya mahar ini adalah faridah, sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Innaha wahabat nafsaha lillahi wa li rasulihi." Perempuan tersebut telah menyerahkan urusannya sepenuhnya, masalah kawin ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, "Mali fin nisa'i min haja." Saya untuk sekarang ini tidak butuh untuk beristri kembali. Faqala rajulun, maka salah seorang laki-laki yang berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Zawwijniha ya Rasulullah." Kalau begitu ya Rasulullah, kawinkan saya dengan dia. Qala i'tiha thauban. Sudah, kalau gitu kasih dia mahar, kasih dia mas kawin, baju. Laki-laki tersebut menjawab, "La ajid." Saya tidak punya ya Rasulullah. Qala Rasulullah menyuruh lagi, "I'tiha walau khataman min hadid." Kasih dia mas kawin meskipun sebuah cincin dari besi. Fa'atallahu. Kemudian memberikan alasan dia tidak mampu untuk memberi cincin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ma'aka minal Qur'an?" Kamu hafal berapa Qur'an? Hafal berapa ayat? Qala kadza wa kadza. Saya hafal ayat ini, ayat ini, ayat ini. Qala faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sudah kalau begitu, saya kawinkan kamu dengan perempuan ini dengan mas kawin, mengajari dia untuk membaca Qur'an." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menuntut laki-laki tersebut untuk memberi mahar. Ketika laki-laki tersebut mengatakan, "Saya tidak punya Rasulullah, saya tidak punya, saya tidak punya." Sampai Rasulullah mengatakan, "Sudah kalau gitu kamu hafal berapa ayat dalam Al-Qur'an?" "Saya hafal ayat ini, ayat ini." "Sudah. Perempuan ini ajari ayat-ayat Qur'an yang telah kamu hafalkan." Berarti sodat atau mas kawin ini adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia atau menyuruh dia untuk memberikan mas kawin, hatta tidak punya apa-apa, tetap disuruh memberi mas kawin meskipun berupa mengajari bacaan Al-Qur'an. Kemudian, kalau kita lihat juga para ulama telah menukil bahwasanya semua ulama telah sepakat atau ijma bahwasanya mahar ini adalah sesuatu yang wajib untuk dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Terus kalau kita tanyakan atau kita tengok, apa sih hikmah daripada diwajibkannya membayar mahar? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengetahui keseriusan atau kesanggupan, keseriusan seorang suami untuk menikahi perempuan yang akan dinikahi. Benarkah laki-laki tersebut benar-benar sungguh-sungguh serius untuk menikahi perempuan yang akan dinikahi? Ini adalah bahwasanya kenapa seperti yang saya sebutkan tadi, sodak atau mas kawin dikatakan sodak, karena pemberian mas kawin ini adalah merupakan tanda bukti bahwasanya laki-laki ini benar-benar jujur untuk menikahi perempuan tersebut. Juga memberikan mahar atau mas kawin kepada seorang istri adalah untuk membantu istri tersebut untuk menyiapkan dirinya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dia bisa menyiapkan dirinya, entah itu beli baju atau beli kebutuhan. Maka adanya mahar ini adalah untuk membantu memenuhi hal-hal tersebut. Ya. Terus masalah berikutnya adalah masalah mengenai penyebutan mahar. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wayus tahabbu tasmiyatul mahari fin nikah, dan disunnahkan untuk menyebutkan besar kecilnya mas kawin ketika akan nikah. Fa illam yusamma, jika tidak disebutkan, sahal abdu, maka akadnya sah. Jadi menyebutkan besar kecilnya mahar ini sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan menyebut mahar ketika mengadakan akad nikah. Dan hal ini adalah hikmahnya apa? Hikmahnya untuk jangan-jangan nanti pada hari-hari yang akan datang atau pada hari berikutnya atau pada di kemudian hari terjadi perselisihan antara laki-laki dan perempuan, perselisihan antara suami dan istri mengenai besarnya mahar, maka mahar ini disunnahkan untuk disebutkan di dalam akad. Saya, wahai Muhammad misalnya, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 1 juta. Nah, menyebutkan mahar ini dalam akad ini adalah fungsinya atau hikmahnya adalah nanti seandainya subhanallah pada waktu mendatang terjadi pertikaian atau terjadi salah paham atau terjadi khilaf antara suami dan istri mengenai besar mahar, di sana banyak saksi yang menyaksikannya. Berapa mahar yang disebutkan oleh suami ketika akad nikah itu berapa? Banyak saksinya. Ini termasuk salah satu hikmahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akad nikah beliau tidak pernah meninggalkan menyebutkan mahar. Cuma sekarang loh, kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan menyebut mahar, terus kenapa kok tidak dihukumi wajib saja? Nah, kenapa kok tidak dihukumi wajib saja? Jawabnya adalah karena memang ulama sendiri telah ijma bahwasanya akad nikah tanpa menyebutkan mahar ini hukumnya sah. Meskipun sah tapi menyalahi atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena adanya dalil ini maka ulama mengatakan tidak disebutkannya mahar dalam akad nikah itu sah, cuma sekedar makruh saja. Meskipun sebenarnya itu adalah menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah berikutnya, kalau mahar itu diberikan kepada perempuan, berarti istrilah yang memiliki mahar tersebut. Jadi mahar yang diberikan oleh suami kepada istri, maka mahar tersebut kepemilikannya berpindah tangan. Berarti kalau sudah diterima oleh istri, berarti mahar tersebut adalah sepenuhnya milik istri tersebut. Bukan milik bapaknya dan bukan milik ibunya, tapi milik istri tersebut. Dan tidak boleh kita setelah memberikan mahar terus kita cabut kembali atau kita kita tagih kembali, kita ambil kembali, tidak boleh kecuali dengan beberapa sebab yang akan kita terangkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti dalam surat Al-Nisa ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun dari mahar yang telah kamu berikan. Ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan jalan menanggung dosa yang nyata. Maka kalau mahar tersebut sudah kita berikan ke istri kita, berarti mahar tersebut sepenuhnya menjadi milik istri kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang artinya, jika mereka para istri menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin, maka terimalah dan nikmatilah dengan senang hati. Berarti ini tandanya bahwasanya mas kawin itu adalah milik sepenuhnya istri-istri kita. Kemudian masalah berikutnya adalah mengenai besar kecilnya mahar atau besar kecilnya mas kawin. Berapa sih besar kecilnya mas kawin? Dalam hal ini memang tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan berapa sih mahar paling sedikitnya itu berapa. Juga tidak ada ketentuan berapa sih mahar itu paling banyaknya berapa, tidak ada ketentuan. Yang penting menurut para ulama, setiap sesuatu yang bernilai, punya nilai harga yang bisa ditukar dengan uang, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai mahar. Baik sedikit atau banyak, baik berupa barang yang langsung dibayar secara kontan atau dihutang, baik berupa manfaat atau berupa barang, semuanya kalau hal tersebut bernilai harta, maka boleh kita jadikan sebagai mahar atau kita jadikan mas kawin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ya untuk memberikan harta kepada istri-istri kita sebagai mahar. Kemudian hadis yang saya sebutkan tadi, atiha walau khataman min hadid, berikan dia mahar atau mas kawin meskipun sebuah cincin dari besi. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fazarah, dari suku Fazarah, tazawwajat ala na'laini, kawin dan mendapatkan mas kawin dua buah sandal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, araditi min nafsiki wa maliki bina'laini, apakah kamu ridho dikawin oleh orang ini dengan membayar dua buah sandal saja? Qalat na'am, saya ridho Rasulullah. Fa'ajazahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengesahkan perkawinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in aradtum istibdala zaujin, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahuna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan jika kamu ingin kawin kembali, mengganti istri dengan istri yang lain, kawin kembali, wa ataitum ikhdahuna qintaran, dan kamu telah memberikan mereka harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta yang telah kamu berikan kepada istri kamu sebagai mas kawin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qintar, dan qintar ini artinya adalah harta yang sangat banyak. Berarti dalam hal ini tidak ada ukuran berapa sih paling banyaknya mahar, dan tidak ada ukuran berapa sih paling sedikitnya mahar. Cuma para ahli fikih mengatakan mahar itu kalau bisa, mas kawin itu kalau bisa jangan sampai lebih sedikit dari 10 dirham perak. Jangan sampai kurang dari 10 dirham perak. Kira-kira 10 dirham perak itu 30 gram perak. Dan jangan sampai lebih dari 500 dirham perak. Yang mana 500 dirham perak itu kira-kira 1500 gram perak. Karena inilah yang mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Dan perlu diketahui bahwasanya bermahal-mahalan atau terlalu mahal dalam hal mahar ini makruh, enggak boleh. Mahar itu kalau bisa ya sesederhana mungkin. tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Banyak-banyak juga dihukumi makruh. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La tughlu sudukan nisa." Janganlah kamu bermahal-mahalan dalam memberikan mas kawin kepada perempuan. "Fa innaha law kanat makromatan fid dunya aw taqwan fil akhirah lakana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya mas kawin ini adalah sebuah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, maka yang paling berhak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsara min sintai asyra awqiyah." Sahabat Umar mengatakan bahwasanya tidak seorang pun dari istri-istri Nabi dan tidak seorang pun dari putri-putri Nabi yang mendapatkan mahar lebih dari 12 auqiyah. 12 auqiyah ini kira-kira 40 dirham. Maka 40 dirham inilah mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya, dan 40 dirham ini jugalah mahar yang diterima oleh putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 40 dirham ini kira-kira berarti 120 gram perak. Sangat sedikit sekali. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah mengenai apakah mahar itu harus dibayar langsung atau harus boleh diutang. Ini memang dalam ketentuan dalam fikih tidak disyaratkan mahar itu harus dibayar secara kontan langsung, tidak disyaratkan. Maka sah sebuah perkawinan meskipun maharnya itu dibayar nanti, diutang dulu sah. Boleh mahar itu dibayar secara langsung dan ini adalah yang lebih baik, dan boleh dibayar nanti sebelum terjadi boleh dibayar nanti pokoknya. Yang penting temponya harus pas. Harus ada tempo yang pasti, berapa bulan, tanggal berapa dia akan membayar mahar tersebut. Karena mahar ini adalah milik, seperti yang kita katakan tadi, milik daripada, hak daripada istri. Maka dialah yang punya hak untuk menentukan kapan seharusnya seorang suami membayar mahar tersebut. Dan jika mahar tersebut adalah jika mahar tersebut si suami sudah janji untuk membayar langsung, maka seorang perempuan, seorang istri, calon istri boleh dia misalnya menolak untuk dikumpuli sampai laki-laki tersebut membayar mahar. Boleh kalau memang laki-laki tersebut janjinya mau membayar langsung. Tapi kalau misalnya mahar tersebut ketika pertama kali ditanya bahwasanya dia ridho kalau mahar tersebut dibayar nanti, maka dalam hal ini dia tidak boleh. Misalnya kalau diajak kumpul harus nurut karena dia sudah ridho mahar tersebut akan dibayar nanti atau diutang. Terus yang perlu dibahas lagi adalah mengenai tetapnya mahar atau gugurnya mahar. Mahar atau mas kawin menjadi kewajiban, harus dibayar semuanya oleh seorang suami dalam dua keadaan. Yang pertama, jika suami tersebut telah kumpul dengan istrinya. Kalau suami tersebut telah kumpul dengan istrinya, maka suami wajib untuk membayar keseluruhan mahar. Dan ini adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah." Dan karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari istri-istri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kawin sebagai sebuah kewajiban. Maka kalau seorang suami telah istimta atau telah kumpul dengan seorang istri, maka mahar wajib untuk dibayar secara keseluruhan, tidak gugur sedikit pun. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan famassaha falaha sadaquha kamilan. Siapa saja laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan kemudian telah berkumpul dengan dia, maka perempuan tadi telah berhak untuk mendapatkan semua maharnya. Hal yang kedua adalah jika salah satu dari suami atau istri meninggal, dan jika suami meninggal atau istri meninggal, baik setelah terjadi kumpul bersama atau belum terjadi kumpul, maka wajib untuk membayar semua mahar. Dalilnya adalah ijma' para sahabat. Sahabat telah sepakat bahwasanya kalau salah seorang daripada suami istri meninggal, maka mahar wajib untuk dibayar secara keseluruhan. Yang kedua, mahar ini bisa gugur separuh. Mahar ini bisa gugur separuh dalam satu keadaan. Kapan? Jika seorang suami telah mentalak istrinya dan telah menentukan besar kecilnya mahar sebelum terjadi kumpul. Jadi sebelum telah terjadi akad secara sah, mahar telah ditentukan berapa besarnya, kemudian sebelum dikumpuli telah ditalak, maka wajib untuk membayar separuh mahar. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum. Dan jika kamu mentalak istri-istri kamu min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu kumpuli, wa qad faradtum lahunna faridah, dan telah kamu tentukan besarnya mahar, fanisfu ma faradtum, maka kamu wajib untuk membayar separuh dari apa yang telah kamu tentukan. Berarti mahar tersebut gugur, wajib membayar separuh jika seorang suami mentalak istrinya dan dia telah menentukan besarnya mahar sebelum terjadi kumpul. Yang ketiga adalah mahar tersebut akan gugur secara keseluruhan. Mahar ini gugur secara keseluruhan jika seorang istri cerai dengan suaminya sebelum terjadi kumpul, dan sebab daripada perceraian tersebut adalah dari perempuan itu sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya jika seorang suami istri kawin, kemudian istrinya na'udzubillah murtad, keluar dari Islam, maka gugurlah kewajiban untuk membayar mahar. Karena kalau salah satu dari seorang suami atau istri itu murtad, berarti terlepaslah akad nikah tersebut. Karena seorang muslim tidak boleh menikahi seorang musyrik, dan orang yang murtad adalah orang musyrik. Kalau suami istri barusan akad terus istrinya murtad, maka gugurlah kewajiban membayar mahar. Atau terjadi fasah pembatalan akad disebabkan istrinya ada aibnya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Istri menderita penyakit kusta atau penyakit sopak, atau istri menderita penyakit AIDS misalnya. Kemudian sudah diputuskan di depan mahkamah, batallah akad atau nikah tersebut, telah terjadi talak ya di mahkamah, maka dalam hal ini karena terjadinya talak atau terjadinya fasah ini disebabkan oleh istri, maka istri tidak mendapatkan mahar sama sekali. Kemudian hal yang terakhir yang akan kita jelaskan adalah mengenai mahar misil ya. Dan ini yang disebutkan oleh musannaf al-Imam Abi Suja, beliau menyebutkan wa wajib maharul misli bi salasati asya. Mahar misil itu wajib untuk dibayar jika terjadi tiga hal, jika disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah ayyafridahul hakim, mahar tersebut ditentukan besar kecilnya oleh hakim. Au yafridahu azzawjan, atau ditentukan besar kecilnya oleh suami istri. Au yadkhulu biha fayajibu mahrul misli, atau suami telah masuk ke istri tersebut. Yang penting yang dimaksud dengan mahar misil ini adalah mas kawin yang dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, yang mana besar kecilnya mas kawin tersebut adalah berdasarkan adat istiadat, atau kalau istrinya itu adalah seperti itu, maka berapa misalnya adat istiadat mahar yang harus dibayar untuk istri tersebut. Maka perlu ditegaskan bahwasanya mahar misal ini adalah penentuannya adalah dilihat dari keluarga dan sanak famili daripada perempuan tersebut. Berapa sih maharnya sanak famili daripada perempuan tersebut? Kita lihat misalnya saudara-saudara perempuan tersebut berapa, kakak dan adiknya itu di keluarga mereka itu maharnya itu yang lazim itu berapa, kebiasaan mahar itu berapa, dilihat dari keluarganya perempuan tersebut. Dan juga dalam hal ini yang sifat-sifat yang penting yang menjadi tolak ukur ya dalam dalam penentuan mahar misal ini adalah bisa dilihat dari nasab ya, nasab. Kalau nasabnya orang seperti ini itu berapa maharnya. Terus juga perlu dilihat juga diukur dengan umur juga. Umur juga menjadi tolak ukur. Kalau memang umurnya perempuannya dinikahi itu umur 35 itu berapa maharnya. Begitu juga kecerdasan, begitu juga kecantikan, begitu juga kekayaan, atau begitu istiqomahnya, agamanya, ketakwaan, kepandaiannya, juga keperawanan ya. Karena mahar ini berbeda-beda antara perempuan dan janda misalnya. Kalau perempuan itu untuk ukuran orang semacam istri ini adalah kalau dihitung ya, dilihat dari sanak keluarganya adalah misalnya maharnya itu 500 ribu misalnya. Kalau dia masih perawan, kalau sudah janda gitu misalnya 400 ribu. Itu semuanya adalah termasuk menjadi sifat-sifat yang menentukan besar kecilnya ditentukannya mahar misil. Dan mahar misal ini seperti dalam dalam sebuah hadis ya, bahwasanya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah ditanya mengenai masalah seorang laki-laki telah kawin dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki tersebut belum menentukan besar kecilnya mahar dan belum mengumpuli istrinya sampai meninggal. Maka Ibnu Mas'ud dalam hal ini menjawab bagaimana? Laha mislu sudaku nisa'iha. Perempuan tadi karena suaminya meninggal dan belum menentukan besar kecilnya mahar dan belum dikumpuli, maka perempuan tadi berhak untuk mendapatkan mahar misil, yaitu mahar daripada keluarga daripada perempuan tadi berapa. Nah, mungkin berarti dan hal ini telah diputuskan juga dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ketika seorang perempuan yang namanya Barwa binti Washiq ya ditinggal mati oleh suaminya, dan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mewajibkan untuk keluarganya suaminya untuk membayar mahar misil, yaitu mahar yang kebiasaan daripada keluarga daripada binti Washiq ini berapa, itulah yang dibayar oleh keluarga suami daripada bintu Washiq ini. Dan mahar misal ini adalah sebabnya, sebab-sebab mahar misal ini biasanya yang pertama adalah jika akad nikah tersebut akad nikah yang batal, yang tidak sah. Jika seorang laki-laki mengadakan akad nikah yang mana akad nikah ini tidak sah karena kurang syarat rukun. Misalnya kalau ada orang menikah tanpa saksi, berarti nikah ini nikah yang tidak sah karena kurang syarat. Atau menikah tanpa wali, maka pernikahan ini pernikahan yang tidak sah. Kalau pernikahan ini tidak sah ya karena kurang syarat rukunnya, terus suami telah kumpul dengan istri ya, maka dalam hal ini suami wajib untuk membayar mahar misil. Bukan suami tapi yang orang yang laki-laki tersebut wajib untuk membayar mahar misil karena nikahnya tidak sah, kurang syarat atau kurang rukun. Begitu juga jika terjadi pertikaian ya, jika terjadi pertikaian antara suami dan istri mengenai besar kecilnya mahar. Mengenai besar kecilnya mahar. Kalau misalnya si istri mengatakan di depan mahkamah mahar yang seharusnya dibayar oleh suami itu adalah misalnya 5 juta. Kemudian si suami mengingkari, tidak, saya tidak menyebutkan 5 juta ketika akad. Maka dalam hal ini qadhi atau mahkamah memutuskan suami harus membayar mahar misil. Begitu juga misalnya, termasuk hal-hal yang mewajibkan mahar misil adalah jika mahar yang diberikan adalah berupa sesuatu yang tidak berharga atau sesuatu yang haram. Misalnya memberikan mahar atau memberikan mas kawin kepada istrinya berupa, misalnya memberikan mas kawin khamr, minuman khamr, atau memberikan mas kawin sebuah babi, seekor babi misalnya. Nah, khamr dan babi ini adalah barang yang diharamkan oleh agama. Kalau ada terjadi perkawinan, sang suami ini memberikan sesuatu yang haram kepada istrinya, maka nikahnya sah, tapi maharnya wajib diganti dengan mahar misil. Ya. Yeah. Terus juga misalnya mahar yang diberikan kepada istrinya itu bukan milik dia, milik orang lain. Dia memberikan mahar sebuah mobil kepada istrinya, ternyata ketahuan mobil itu adalah mobil curian. Nah, dalam hal ini suami wajib membayar mahar misil. Nah, begitu juga kalau ada orang laki-laki kawin dengan dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini berdua dikasih satu mahar, maka wajib untuk dikasih mahar misil, kedua-duanya dikasih mahar misil. Ini adalah sebab-sebab ya. Sebab-sebab daripada seorang laki-laki wajib membayar mahar misil. Juga termasuk sebab laki adalah jika seorang perempuan ya yang sudah baligh, yang sudah berakal dan baligh, yang sudah dewasa, misalnya dia tidak mau mahar, misalnya ngomong ke bapaknya, "Bapak, kawinkan saya tanpa mahar, tanpa mas kawin. Saya menerima perkawinan tanpa mas kawin." Nah, seperti ini tetap ya akad nikah sah dan mahar wajib dibayar dengan membayar mahar misil. Dengan membayar mahar misil. Ini adalah mengenai mahar misil. Dan dengan selesainya kajian atau pembahasan kita mengenai mahar misil ini, maka selesailah pula kajian kita atau bahasan kita mengenai masalah mahar, ya. Di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita, Mas Faza Ahmad. Beliau bertanya terkait dengan masalah mas kawin, apakah batasan berlebihan dalam menentukan jumlah mahar adalah jumlah mahar baginda Nabi? Kemudian saya pernah mendengar seseorang melarang dengan mahar Al-Quran karena hal tersebut berat, karena yang dimaksud dengan mahar Al-Quran berarti kita berkewajiban mengajari istri kita Al-Quran seumur hidup. Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi mahar ini adalah disunahkan. Mahar ini adalah mahar yang mutawasit atau mahar yang sederhana, ya, sederhana. Karena dalam hadis au kama qala sallallahu alaihi wasallam, abrakun nisa'i aisaruhunna mahran. Jadi perempuan yang paling berkah adalah perempuan yang maharnya mudah, gampang. Maka dalam penentuan mahar jangan sampai kita berlebih-lebihan. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam penentuan mahar untuk istrinya atau untuk putri-putrinya tidak lebih dari 40 dirham. Untuk ukuran zaman dulu 40 dirham itu sangat murah sekali, sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Maka untuk masyarakat kita Indonesia, mahar mahar yang cocok atau mahar yang utama adalah mahar yang sesuai dengan kemampuan seorang suami, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jangan kok sedikit sekali, enggak, itu enggak baik juga. Ya, kasih mahar yang sewajarnya saja, enggak terlalu sedikit juga, enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak seperti mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya dan yang diterima oleh putrinya dari suami mereka, yaitu 40 dirham. 40 dirham ini tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit untuk ukuran waktu itu. Untuk ukuran waktu itu. Yang penting dilihat kemampuan si suami. Dilihat kemampuan si suami. Kemudian kalau ada seseorang yang nikah dengan memberikan Al-Quran, boleh. Al-Quran adalah sesuatu yang bernilai. Berarti ya Al-Quran itu yang menjadi mahar. Tapi kalau misalnya dalam akad mengatakan saya memberikan mahar berupa mengajari dia Al-Quran, berarti mengajari membaca Al-Quran, harus diajari membaca Al-Quran. Tapi kalau dalam sehat akadnya itu maharnya adalah sebuah Al-Quran, maksudnya berarti Quran itulah yang menjadi mahar. Bukan kok dia wajib untuk mengajari Quran sampai dia mati, enggak. Kecuali kalau dalam akad itu dia mengatakan maharnya adalah saya akan mengajari dia membaca Al-Quran, berarti seorang suami wajib untuk mengajari membaca Al-Quran. Tapi kalau dia mengatakan maharnya adalah sebuah Al-Quran, berarti ya Al-Quran itulah yang dijadikan mahar. Ya. Kiranya cukup sekian dan mudah-mudahan bisa difaham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita ini menjadi kajian yang penuh berkah, kajian yang bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.